senja, lembayung senja. Kamu yang penting ku punya satu lembah temanku, nada yang mendayu, sayangkan mataku manjakan pelan. Lembah temanku, nada yang mendayu, sayangkan mataku manjakan pelanku, terkuras ide ku setahun penuh liburanku, tolong jangan ranjang pasirmu. Diam-diam ku bawa kamu, yang penting ku punya satu lembah temanku, nada yang mendayu, sayangkan mataku manjakan penatku. Lembah temanku, nada yang mendayu, sayangkan mataku menjadikan penatku, terkuras ideku setahun penuh liburanku, tolong jangan ganggu. Jangan penatku lembayu temanku, nada yang mendayu, sayukan mataku menjadikan penatku, terkuras ideku setahun penuh liburanku, tolong jangan ganggu. Jangan ganggu.